Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kita lanjutkan dari kitab رياض الصالحين باب مراقبة. Dan sudah kita lalui beberapa ayat-ayat syahid tentang muraqabah. Kita lanjutkan pada surat Al-Hadid ayat ke-4. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-4, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-4 syahid tentang muraqabah. Qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Firman Allah Azza wa Jal, wa huwa, dan dia Allah, ma'akum, bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-4 ini, syahidnya adalah firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum. Huwa, dia, maksudnya adalah ya'udu ala Allah, kembalinya kepada Allah. Artinya apa? Ay Allahu subhanahu ma'ibadih aina makanu. Maksud ayat ini adalah, kata mu'allif, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama hambanya. Aina makanu, dimanapun hamba itu berada. Ya. Keberadaan hamba dimanapun dia, fil barri atau fil bahr, di daratan, di lautan, atau fil jawin, atau di udara sekalipun, atau fi dhulmah, atau dalam kegelapan, suasana gelap, atau fi dhiya, atau dalam kondisi terang seperti ini, fa fi ayyi halin, atau dalam segala keadaannya, itu huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan ma'iyah ammah. Kebersamaannya Allah bersifat umum. Yang mukmin, yang kafir, dimanapun mereka berada, Allah Ta'ala meliputi mereka. Iya. Namanya ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah bersama makhluk yang bersifat umum. yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang tidak taat, dimanapun keberadaan mereka, Allah selalu bersama mereka. Ya. Ayat ini yadullu ala kamali ihatatihi azza wa jalla bina ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbira wa kardali. Para hadirin barakallahu fikum, surat ini, ya, ini surat Al-Hadid ayat keempat, menunjukkan tentang kamali ihatatihi, kesempurnaan Allah azza wa jalla di dalam meliputi hamba-Nya. Allah Ta'ala selalu meliputi hamba-Nya, baik secara ilmunya, kudrohnya, kemampuannya, sultannya, kekuasaannya, watadziro atau pengaturannya. Allah Ta'ala meliputi dalam segala hal. Ilmunya kita, kemampuan Allah Ta'ala terhadap diri kita, di mana Allah yang mengatur segala urusan kita, karena Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Ya, ini dalil muraqabah. Berarti para hadirin barakallahu fikum, dalam masuk dalam bab muraqabah, ialah kita harus meyakini tentang ihatatahnya Allah. Allah meliputi ilmunya terhadap diri kita dimanapun kita berada. Ya, keberadaan kita Allah Ta'ala selalu mengawasi, meliputi ilmunya. Ya. Kemudian, wala ya'ni annahu subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makan. Perlu diingat di sini para hadirin, para pendengar barakallahu fikum, tidak berarti maknanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita itu berarti maknanya fi nafsil makan, di tempat yang kita berada, alladzi nahnu fihi. Bukan keberadaan Allah, bukan berarti maknanya berada di tempat kita berada. Paham? Perhatikan di sini. Ini perkara penting, termasuk salah satu prinsip Ahlus Sunnah dalam mengimani tentang Allah, ma'iyatullah. Saya ulangi lagi. Ini banyak yang keliru dalam memahami ayat. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maknanya bukan berarti, kata Syekh, Allah Ta'ala itu ma'ana fi nafsil makan. Kita berada di masjid, bukan berarti Allah fi nafsil makan, di tempat kita ini. Ya, paham? Atau kita berada di halaman masjid misalnya, bukan berarti Allah fi nafsil makan, di tempat kita berada. Bukan begitu maknanya, kata mu'allif. Kenapa? Li'anna allaha fawqa kulli syai'in. Karena keberadaannya Allah azza wa jalla fawqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Keberadaan Allah azza wa jalla itu adalah di atas arsy. Iya. Makanya sebagian para salaf mengartikan, diterangkan oleh Syekh Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, sebagian ulama salaf mengartikan ma'iyah di sini adalah itu tadi, ihatatuhu ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbira. Allah meliputi kita ilmunya dimanapun kita berada. Iya. Di masjid Allah meliputi kita pengetahuannya. Di luar masjid sana Allah juga meliputi kita pengetahuannya. Tetapi bukan berarti Allah bercampur dengan jasad kita. Bukan seperti yang dipahami sebagian orang, Allah bersama-sama maknanya bercampur dengan tempat kita. Bukan demikian. Tapi kata Syekh Utsaimin, Allah itu fawqa kulli syai, di atas segala sesuatu. Dalilnya banyak. Kalau Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana. Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana. Perhatikan di sini, Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana. Lalu makna ma'akum, bersama kalian dimanapun kalian berada, saya ulangi lagi. Para ulama mengartikan yang dimaksud di situ adalah Allah Ta'ala itu meliputi ilmunya, kekuasaannya, pengaturannya terhadap diri kita. Dimanapun kita berada. Adapun Allah Azza wa Jalla fawqa kulli syai. Di atas segala sesuatu. Dalilnya banyak. Seperti dalam surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman. Alal arasyistawa. Ar-Rahman. Itu Allah. Ar-Rahman. Alal aras, di atas aras beristiwa. Istiwa mengandung makna ala wartafa. Naik ke atas. Istawa itu maknanya banyak. Di antara makna istawa adalah ala wartafa. Naik ke atas. Iya. Juga di dalam surat Al-An'am ayat 18. Dalil yang menunjukkan Allah itu berada di atas. Bukan di mana-mana. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah Al-Qahir yang maha memaksa, maha perkasa. Fawqa ibadih. Allah itu berada, fawqa itu di atas ibadihi, di atas hamba-hambanya. Bukan di mana-mana Allah, tapi di mana Allah mengkabarkan tentang dirinya, fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Yang ketiga, surat Al-Mulk ayat 16 yang menunjukkan Allah berada di atas, bukan di mana-mana. A'amintum man fis sama'i. A'amintum man fis sama'i. Apakah kalian merasa aman? Man fis sama' terhadap Allah, fis sama'i yang berada di atas. Surat Tabarak, surat Al-Mulk ayat 16 juga menunjukkan fis sama, Allah itu berada di atas. Iya, bukan di mana-mana. Yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita sudah hafal. Ayat Kursi, wa huwal aliyyul 'adzim. Allah itu Ali, Maha Tinggi. Yang namanya tinggi tentu di atas, bukan di mana-mana. Al-Azim yang maha agung. Ya. Al-Baqarah 255. Dalil yang lain, surat yang kita sudah hafal juga. Sabbihis marabbikal a'la. Apa artinya? Maha suci Allah. Nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Berarti Allah ada di mana? Di atas atau di mana-mana? Di atas. Al-A'la. Yang maha tinggi. Nah, ini syahid. Ila khairat dalik. Dan ayat-ayat yang lain. Yang menunjukkan. Al-ayah al-kathira ad-dalati ala. Annahu faqa kulli syai. Yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas segala sesuatu. Lakin. Perlu diingat. Keberadaan Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'. Keberadaan Allah Azza wa Jalla itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Jangan dipahami yang namanya di atas berarti maknanya seperti keberadaan makhluk dengan Allah. Artinya Allah tidak sama dengan makhluknya. Fi jami'i nu'utihi wa sifatih, pada semua sisi sifat-sifatnya Allah. Wa huwa aliyyun fi dunuwihi, qaribun fi uluwihi. Ini takbir yang dipakai oleh Syekhul Islam. Yani dalam akidah wasithiyah. Wa huwa aliyyun fi dunuwihi. Takbir yang bagus. Allah itu aliyyun, tinggi. Fi dunuwihi, dalam kedekatannya Allah. Allah maha dekat. Tapi Allah ulu, keberadaannya apa? tinggi. Perhatikan. Qaribun fi uluwihi. Allah Maha dekat fi uluwihi. Dalam ketinggiannya. Perhatikan ini takbir yang dipakai oleh Syekhul Islam. Allah itu demikian keadaan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu Muhammad tentang keberadaanku jauh atau dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, maka aku dekat. Allah menjawab, diperintahkan oleh Allah Ta'ala Nabi-Nya untuk menjawab, fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku kabulkan doa bagi orang yang berdoa kepadaku. Perhatikan di sini. Allah itu berada di atas makhluknya. Suatu saat ada seorang sahabat. Sahabat ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia itu memiliki budak perempuan. Iya. Karena budak perempuan ini melakukan satu kesalahan, lalai mengembalakan kambingnya, sampai sebagian kambingnya dimakan serigala, hanya dirampar, dipukul. Maka kesalahan ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan, anak manusia itu kalau marah bisa jadi terjatuh kepada kesalahan. Akhirnya dia memukul budaknya. Maka dia bertanya, apakah saya merdekakan saja ya Rasulullah? Kata beliau, Rasulullah SAW memanggil budak perempuan, ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Ya. Budak perempuan pun menjawab, fis sama, di atas. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Iya. Nah, sekarang kamu merdekakan saja budak perempuan ini. Kenapa? Fa innaha mu'minah. Ini budak mu'minah. Berarti seorang mu'minah, seorang mukmin dan mukminah itu wajib meyakini Allah berada di atas. Fis sama. Ini budak. Budak perempuan. Penggembala kambing. Itu ngerti Allah berada di atas. Pada zaman-zaman sekarang ini banyak orang tidak tahu. Ketika ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan Allah di hati. Ada yang mengatakan Allah di surga, Allah ada di mana-mana, ya? Masya Allah. Padahal jawabannya dalam Quran dan hadis telah jelas, Allahu fis sama. Tidak ada di atas. Ya. Namun perlu diingat para hadirin, walakin yajib an na'lama annahu laysa fil ardi. Perlu diingat, kalaupun Allah dekat dengan kita, kalau kita berdoa, berbisik ataupun dengan suara yang pelan, Allah Maha tahu, Maha mendengar. Allah Maha dekat dengan kita. Perlu diingat kata mu'alif, tapi wajib untuk kita ketahui. Anahu laisa fil ardi, bukan berarti Allah itu di bumi. Perhatikan. Allah itu berada di atas. Tapi Allah memiliki sifat dekat dengan hamba-Nya. Tapi kata mu'alif, kita harus yakin bahwa Allah bukan berarti di mana? Di bumi. Perhatikan ini. Li'annana law tawahhamna hadza, sebab kalau kita memiliki pemahaman hal seperti ini, lakana fihi ibtal li'uluwillah. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, berarti kita telah membatalkan, menolak tentang ketinggian Allah yang ada di atas. Ulu disama. Ini yang pertama. Jadi kita harus yakin di antara muraqabah kita terhadap apa yang Allah Ta'ala miliki berupa Allah itu maha dekat, maha mengetahui, maha mengabulkan doa, bukan berarti maknanya keberadaan Allah itu berada di bumi. Allah itu ulu fis sama. Yang kedua, keberadaan Allah Ta'ala itu maha tinggi di atas. Allah maha dekat, maha mendengar dengan hambanya. Wa aydan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yasa'uhu syai'un min mahlukatihi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Juga perlu diingat di dalam surat Al-Baqarah, ayat kursi yang antum sudah hafal. Bagaimana Allah Ta'ala meliputi hambanya? Iya. Maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yasa'ahu syai'un min makhluqatihi. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha meliputi hambanya. Ya. Maha luasnya Allah terhadap makhluk-makhluknya. Maka tidak ada yang mengalahkan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan. Wasi'a kursiyuhu. Luas kursinya itu as-samawati wal ardo. Luas kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Perhatikan. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Berarti kalau kita berdoa kepada Allah yang maha mendengar, maha dekat, bukan berarti maknanya, sekali lagi, kemudian kalau kita meyakini Allah dekat, keberadaannya Allah itu berada di bumi. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala sendiri, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Al-kursi muhitun bisamawati wal ardi kulliha. Kursinya itu meliputi langit dan bumi seluruhnya. Kursinya Allah itu meliputi apa? Langit dan bumi seluruhnya. Adapun kursi huwa maudhi'u qadamai ar-Rahman azza wa jalla. Kursi itu secara bahasa adalah tempat bagi telapak kakinya Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Iya, secara bahasa. Iya, itu kursi. Tapi tidak sama tentunya kursinya Allah dengan kursinya manusia. Walaupun sama mak, secara kalimat kursiyun, kursi. Diterjemah apa kursi? Ya kursi. Namun kursi tentunya yang dimiliki oleh Allah tidak sama dengan kursi yang dimiliki oleh manusia. Namun secara pengetahuan kursi itu maudhi'u qadamai rahman. Tempat bagi qadamai telapak kakinya rahman azza wa jalla. Wal arsu a'zam wa a'zam. Adapun arsnya Allah itu lebih besar daripada kursinya itu sendiri. Arsnya Allah itu lebih besar daripada apanya? Kursinya itu sendiri. A'adham wa'adham. Lebih besar dan lebih besar. Disebutkan dalam riwayat, inna samawati as-sab'a wal-aradina sab'a binisbati lil kursi kahalaqatin ulqiyat fi falatin minal ardi. Dalam sebuah riwayat disebutkan sesungguhnya langit yang tujuh. Langit yang tujuh. Wal aradin as-sab' dan bumi yang tujuh. Iya. Binisbati lil kursi, kalau disandarkan dibandingkan dengan kursinya Allah. Perhatikan di sini. Tujuh langit, tujuh bumi. Kalau dibandingkan, tetap besarnya dibandingkan dengan kursinya Allah, kahalaqah, itu seperti bulatan uang logam itu. Halaqah, bulatan uang logam. Ulqiyat fi falatin minal ardi, yang dilemparkan di tempat tanah yang tandus. Iya. mungkin dilempar di tengah padang Sahara. Nah, itu gambaran tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluknya yang bernama kursinya Allah. Perhatikan gambarannya. Langit yang 7 lapis. Bumi yang 7 lapis. Dibandingkan dengan kursinya Allah. Perhatikan di sini. Bagaimana kebesaran kursinya Allah. Itu seperti. Apa tadi? Halaqah. Bulatan uang logam tadi. Yang dilempar di dalam. Di tengah bumi. Kahalaqatil mikhfar saghirah ulqiyat fi falatin minal ardi. Atau seperti bulatan mikhfar. Mikhfar itu perisai. Yang kecil. Mikhfar. Yang dilemparkan di tengah-tengah bumi. Au fi makanin muttasi' atau di tempat yang sangat luas. Ini nisbahadil halaqah ilal ardi. Ini kalau digambarkan kepada bumi berarti laisa bisyai. Ini menunjukkan betapa besarnya kursinya Allah Azza wa Jalla. Dan arsy-Nya Allah lebih besar daripada itu. Dalilnya inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala hadhihi al-halaqah. Sesungguhnya kebesaran arsy-Nya Allah dibandingkan kursinya Allah, ya, itu seperti lebih besarnya al-falat. Falat itu tadi. Apa tadi falat? Min hadihil halaqah. Yakni tanah yang luas daripada al-halaqah. Halaqah tadi bulatan uang logam atau perisai. Ini menunjukkan arsnya itu a'zam wa a'zam. Arsnya Allah itu lebih besar dan lebih besar daripada kursinya Allah. Berarti bumi ini sangat amat sangat kecil di hadapan kursinya Allah. Kalau bumi itu saja amat sangat kecil dibandingkan kursinya Allah. Dan kursinya Allah dibandingkan arsnya Allah juga masih besar arsnya Allah. Fama banuka bil khaliq. Lalu bagaimana keadaan kita? Iya. Fama baluka, maka bagaimana dengan keadaan kita ayuhan nas bil khaliq terhadap Allah sang pencipta dari makhluk yang besar tadi? Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga di dalam muraqabah kita kepada Allah, na'am, di mana Allah Ta'ala yang maha meliputi segala sesuatu dengan segala kebesarannya. Ini kita harus semakin berusaha memiliki muraqabah. Merasa diawasi, merasa diliputi dengan pengetahuan Allah Ta'ala dengan segala kebesarannya. Lalu mu'alif menyebutkan, ingin memaparkan masalah makna ma'iyah. Ma'iyah yaitu maknanya adalah kebersamaannya Allah dengan makhluknya. Ya. I'lam annal ma'iyah, ketahuilah bahwasanya ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan Allah terhadap hambanya. Allati adhafaha Allah ila nafsih, yang Allah sandarkan kepada dirinya. Tangkosimu itu terbagi bihasbi siyaq wal qara'in. Terbagi menjadi sesuai dengan keadaan bentuk dan qarinah kalimat yang menyertainya. Artinya begini. Tadi sudah disebutkan surat Al-Hadid ayat yang ke berapa tadi? Ke-4. Di situ ada makna ayat inna huwa ma'akum. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba-Nya. Allah kan bersama-sama hamba-Nya. Nah, makna kebersamaan Allah Ta'ala itu bisa dipahami, dilihat dari bentuk kalimatnya. Yang pertama, ma'iyah tarotan yakunu muqtadaha al-ihatah bil-khalqi. Ma'iyah, kebersamaan Allah bersama makhluk, yang pertama maknanya kadang. Apa maknanya kadang? Al-ihatah bil khalqi. Allah Ta'ala itu meliputi makhluknya. Iya. Ini makna yang pertama. Al-ihatah bil khalqi. Allah Ta'ala itu meliputi kepada makhluknya. Yang pertama dari sisi ilman, ilmunya. Allah meliputi segala pengetahuan hambanya. Wa kudratan, kemampuannya. Kemampuan seluruh hamba di bawah kekuasaan Allah. Wa sultanan wa tadbira. Dalilnya banyak. Ini namanya ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah yang bersifat umum. Artinya umum. Meliputi kepada segala urusan seorang hamba. Baik hamba yang mukmin atau hamba yang kafir. Allah Ta'ala meliputi dia. Dimanapun keberadaannya. Dalilnya tadi surat Al-Hadid ayat yang keempat. Juga surat Al-Mujadilah ayat ketujuh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah berbisik tiga orang. Illa huwa rabi'uhum. Kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah berbisik. Berbicara dengan berbisik. Lima orang. Kecuali Allah yang keenam. Mengawasi mereka. Meliputi mereka. Wala adna min dhalik. Atau kurang daripada itu. Wala akthar. Atau lebih dari itu. Illa huwa ma'ahum. Kecuali Allah selalu meliputi mereka. Bisikan kita. Yang kita bisikan dengan saudara kita. Teman kita. Iya. Itu Allah meliputi. Entah yang berbisik itu orang mukmin, entah itu orang kafir. Yang memiliki usaha ingin merusak dakwah Rasulullah SAW, Allah mendengar. Jangan khawatir. Bisikan-bisikan yang mereka rencanakan ingin melakukan ini dan itu, Allah mendengar. Ya. Maka seorang mukmin dengan memiliki sikap muraqabah semakin yakin dengan pertolongan Allah. Bisikan-bisikan yang direncanakan di belakang sana, Allah Maha mendengar. Bukan hanya mendengar, Allah Maha mengatur. Apa yang mereka bisik-bisikan, direncanakan di belakang, Allah mendengar. Apa yang ingin mereka lakukan, Allah Maha tahu. Meliputi. Makar yang mereka lakukan, akan dibalikan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah balas makar mereka. Ya. Inilah sikap muraqabah. Seorang muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, semakin yakin. Iya. Di saat kita memegang tauhid wa sunnah, iya. Dari makar-makar orang yang ingin merusak, kita harus yakin dengan ihabah ma'iyatullah bersama hambanya. Yang kedua, ma'iyah itu kadang mengandung makna at-tahdid wal-inzar. Wa taratan yakunu al-murad biha at-tahdid wal-inzar. Ma'iyah itu kadang mengandung makna tahdid, ancaman, inzar, peringatan. Ya. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa 108. Yastakhfuna minan nasi ma wala yastakhfuna minallah. Yastakhfun, mereka merahasiakan dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah. Iya, mereka menyembunyikan niat jelek. Mereka menyembunyikan niat jahat kepada manusia. Tetapi kata Allah, la yastakhfuna minallah. Mereka tidak bisa menyembunyikan hal itu dari Allah. Kenapa? Wa huwa ma'ahum. Karena Allah itu bersama mereka. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka berbicara di waktu malam, berbisik-bisik di tengah malam, merencanakan maksud jahat. Ma la yarda minal qaul, dari perkara ucapan yang tidak diridhai, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah itu maha meliputi apa yang mereka lakukan. Ini surat An-Nisa ayat 108 sebagai tahdid wa indar dari orang-orang yang mereka merencanakan jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, kadang ma'iyah mengandung makna an-nasr wa ta'yid wa tasbit. Wa taratan kadang mengandung makna an-nasr pertolongan, wa ta'yid wa tasbit pertolongan, pembelaan, ya. Pembelaan, pengokohan, wa ma asbaha dzalik dan yang sejenis dari hal itu. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah ma'a bersama-sama. Ya. Ma'a di sini maknanya apa? Menolong. Siapa yang Allah tolong? Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Walladzinahum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini disebut dengan ma'iyah khosoh. Ya. Yang ketiga ini diistilahkan dengan ma'iyah apa? Khosoh. Apa itu ma'iyah khosoh? Ma'iyah yang bersifat khusus. Ya. Muqayyadah. Muqayyadah artinya terkait kepada orang yang beriman dan bertakwa. Ini namanya ma'iyah khosoh. Bahkan kadang ma'iyah khosoh bisaksin mu'ayyan pada orang tertentu. Contohnya siapa? Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Di siapa yang bisa menangkap dapat 200 unta. Siapa yang bisa menangkap Abu Bakar dapat 100 unta. Insyaallah. Maka di dalam ayat tersebut dikisahkan ketika masuk gua, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada keduanya, iya, kepada keduanya, la tahzan innallaha ma'ana, ya, ingatlah ketika idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua, id yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada temannya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Ini namanya ma'iyah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus bi'ainin mu'ayyan kepada orang tertentu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengandung makna pertolongan, pembelaan, pengokohan terhadap hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tiga macam makna ma'iyah dari surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.